Walah, ini Mas Tony bener-bener deh asli gaya sontoloyo saya keluar. Mulai saya menggerundel anjrit-anjrit begitu tahu ada yang saya inginkan tetapi tidak dikasih tahu jauh-jauh hari kemarin-kemarin. Saya kan ada beberapa usaha di Jogja yang alhamdulillahnya satu tahun ini tumbuhnya 1000% dari omset atau profitnya. Karena itu saya serius akan mengembangkan usaha di Jogja beberapa tahun ke depan. Salah satu hal kenapa saya memilih Jogja adalah attitude anak-anak Jogja. Suka bekerja dan tidak minta fasilitas yang aneh-aneh. Jika dibandingkan produktivitasnya, sangat di atas yang saya harapkan. Jauh di atas. Karena itu, saya boros banget urusan bonus ke mereka. Karena itu, bisnis di Jogja satu tahun terakhir menjadi MVP saya, yaitu most viable product dari semua bisnis retail saya. Apa itu MVP? Yaitu 80% datangnya omset atau profit sebuah usaha, itu adalah most viable product. Dan kali ini, satu tahun terakhir, Jogja lah pemberi kontribusi MVP dari bisnis saya tadi, mengalahkan Jakarta dan mengalahkan usaha saya di Singapura. Kita bicara MVP di kesempatan lain ya. Kita bicara tentang attitude perilaku tim Jogja yang saya sukai ini sekarang. Efeknya adalah saya seminggu bisa 3 hari di Jogja. Beberapa bulan ini sudah saya lakukan dan ke depan malah ingin lebih lama lagi atau lebih panjang lagi tinggal di Jogja. Untuk urusan tempat tinggal saya pilih-pilih banget dan saya cari yang sangat khusus. Apa itu? Bukan kebendaannya, bukan fasilitasnya, tetapi lokasi dan siapa isi tetangga tersebut. Saya harus kenal tetangga tersebut dan saya memilih tetangga tersebut dengan sadar. Tetangga adalah extended family. Saya harus pilih. Kalau saudara-saudara, ya saya sudah terima apa adanya. Kalau tetangga seperti perkawinan, pasangan harus kita yang pilih. Pilih yang cocok, pilih yang seru, pilih yang satu visi. Dan ini yang saya anjrit-anjritin Mas Tony, sahabat saya itu, yang memiliki properti 70 unit rumah di sebelah waterpark Grand Puri, di mana anak saya semua adalah manusia ikan, penggemar air, mau sungai, mau laut, mau diving, mau ombak, apalagi kolam renang. Anak saya bisa gak keluar-keluar kalau udah ketemu air. Mengapa saya agak gerundel sama Mas Tony? Karena konsep rumahnya seperti yang saya bayangkan, seperti yang saya mau. Siapa yang masuk tinggal di sana harus menjunjung spirit kejujuran. Kompleknya tidak ada kunci di rumahnya. Semua terbuka dan saling percaya. Di dalamnya saling kenal dan saling kolaborasi. Tetap jaga di luarnya, tapi di dalamnya terbuka seakan-akan rumah bersama saudara 70 orang. Saling terbuka, saling sokong. Saya suka banget konsep begini. Berasa tinggal di Finland. Zero crime, zero khawatir. Saling percaya. Singkat cerita, saya sudah putuskan ambil satu unit rumah. Dan saya besok minggu akan hadir di lokasi daerah gabusan tersebut, Jalan Parangtritis. Kalau ada sahabat yang ingin bertemu saya dan ingin bertetangga dengan saya, monggo. Saya tunggu kehadirannya dan saya tunggu kebertetanggaan kita.